Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah Allah paring rizki kata kanggo bersih kita sodako. Sodakoh wajib lan sodakoh sunat. Sodakoh wajib arane zakat. Poro malaikat tansah donga ake marang wong kang podo gelem nginfa'ake. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, oleh gantine sodako saking pangeran. Dipun tutup 70 lawang Allah, ado saking balak musibah beboyo, lan ugo direkso saking geni neroko. Gusti Allah Ta'ala mari lemurko, ora mamang Gusti Allah paring berkah marang wong kang loman lan sregep sodako. Nompo wales langkung sae langkung kada, ikilah pondo kang wis tetep lan wis kena. Salatullah salam.